perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Baik, masih seputar kemarin kita bahas tentang Nabi Adam. Kemudian Allah itu ciptakan keturunan Adam, ditetapkan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kali ini kita akan lihat terlebih dahulu tiga hal yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Ya, ada perkataan dari para ulama menjelaskan tentang apa saja yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Monggo dibaca. Tiga hal yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah, keyakinan terhadap surga dan neraka yang mesti diyakini adalah tiga. Beliau sebut dalam bait syairnya, "Wan-naru wal jannatu haqqu wa huma mawjudatani la fana'a lahuma." Neraka dan surga adalah benar adanya. Keduanya telah ada saat ini dan keduanya tidaklah fana. Wan-naru wal jannatu haqqun wa huma mawjudatani la fana'a lahuma. Kata Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, ia katakan neraka dan surga benar adanya. Maujudatan, keduanya telah ada saat ini. La fana'a lahuma, dan keduanya tidaklah fana. Nah, sekarang kita lihat satu persatu poin di atas. Pertama, surga dan neraka itu benar adanya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Di antara dalilnya, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa atti'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun wa sari'u ilal magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 131 hingga 133. Nah, lihat yang pertama, kita yakini dulu surga dan neraka itu sudah ada atau benar adanya. Tidak boleh diragukan sama sekali. Tadi disebutkan dalil Ali Imran ayat 131 sampai 133. Dikatakan wattaqun nar. Takutlah kalian atau peliharalah diri kalian dari neraka. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Terus di ayat 133, wasariu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah pada ampunan Rabb kalian dan bersegeralah meraih surga. Di mana surga tersebut? Ya, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti neraka itu benar adanya, surga juga demikian. Terus keyakinan yang kedua yang mesti diyakini. Kedua, surga dan neraka sudah ada saat ini. Nah, surga dan neraka sudah ada saat ini. Kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Tentang surga, Allah Ta'ala berfirman, "Uiddat lil muttaqin," yang telah disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga tadi. Terus tentang neraka. Tentang neraka, Allah Ta'ala berfirman, "Uiddat lil kafirin," yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jika dikatakan telah disediakan, berarti keduanya telah ada. Nah, uiddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Kalau dikatakan telah disediakan, berarti juga neraka sudah ada, surga sudah ada. Terus. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "At-tolaktu fil jannah faro'aitu aktsaru ahlihal fuqara wa tolaktu finnar faro'aitu aktsaru ahlihan nisa." Aku pernah melihat surga, lalu aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku pun pernah melihat neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5198 dan Muslim nomor 2737. Aku pernah melihat surga, berarti surganya sudah ada. Lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Aku pernah melihat neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita an-nisa. Dikatakan aku pernah melihat, berarti surga sudah ada dan neraka juga sudah ada. Terus dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, Rafi bin Hajij, Aisyah dan Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma min faihi jahannam wa abridu wa abriduha bil fa'abriduha fa'abriduha bil ma'i." Sakit demam berasal dari panasnya jahannam, oleh karenanya dinginkanlah demam tersebut dengan air. Al-humma min faihi jahannam, sakit demam itu berasal dari panasnya jahannam. Fa'abriduha bil ma', oleh karena itu kalau demam, dinginkanlah demam tersebut dengan air. Nah, ini diantara cara pengobatan demam juga, di samping itu menunjukkan ada hawa panasnya jahanam dirasakan juga pada demamnya manusia. Kesimpulannya, kalau disebut demikian, tadi Nabi SAW melihat dan surga dan neraka sudah disediakan, berarti surga dan neraka itu sudah ada. Dan sekarang kita lihat yang ketiga, surga dan neraka itu kekal. Ketiga, surga dan neraka itu kekal karena Allah yang menghendaki keduanya untuk kekal. Keduanya tidaklah fana. Tentang surga, Allah Ta'ala berfirman, "Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim." Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Tentang neraka? Tentang neraka, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yukun Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, Quran tadi pada surat At-Taubah ayat 100 disebutkan khalidina fiha abada. Lagi membicarakan tentang surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti surga juga kekal. Terus pada ayat An-Nisa 168-169 disebutkan pada ayat yang 169, jahannama khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, menunjukkan neraka juga kekal. Nah, ini akidah seorang muslim, meyakini surga kekal, neraka itu kekal. Tidak dibatasi pada waktu tertentu keberadaan surga dan keberadaan neraka tadi. Kalau Allah kehendaki kekal, ya berarti kekal. Kalau Allah kehendaki surga kekal, ya berarti surga kekal. Kalau Allah kehendaki neraka kekal, berarti neraka juga kekal. Dari yang lainnya lagi dari hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, thumma yakumu mu'adzinun bainahum, ya ahlan nari la maut wa ya ahlal jannati la maut khuludun." Jika penduduk surga telah memasuki surga dan penduduk neraka telah memasuki neraka, kemudian seseorang akan meneriaki di antara mereka, "Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Kalian akan tetap kekal di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6544 dan Muslim nomor 2850. Nah, di sini menunjukkan dari hadis Abdullah bin Umar disuruh di sini, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," jika penduduk surga telah memasuki surga, "wa ahlun nari an-nara," dan penduduk neraka telah masuki neraka. Kemudian seorang akan meneriaki di antara mereka, ya ahlan nar la maut, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Artinya kalian disiksa terus di dalamnya. Wahai ahlal jannah la maut, wahai penduduk surga, tidak akan ada lagi kematian untuk kalian. Khuludun, kalian akan kekal di dalamnya. Dan juga di sampingnya ada hadis yang menyebutkan kalau maut, kematian itu akan disembelih dan diwujudkan dalam seekor domba. Ketika maut tadi disembelih dengan wujud seekor domba tadi, maka ketika itu penduduk surga ya menikmati kenikmatannya terus dalam surga, penduduk neraka ya terus kekal dalam neraka, tidak ada lagi yang keluar-keluar dari neraka. Nanti di hari kiamat ada namanya maut itu disembelih. Kita imani apa adanya saja. Allah wujudkan dalam wujud domba dan disembelih ketika itu sudah. Yang di surga kekal selamanya, yang di neraka tidak bisa keluar-keluar lagi, kekal di dalamnya. Nah sekarang penduduk surga dan neraka dari keturunan Adam. Penduduk surga dan neraka dari keturunan Adam. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati sabiyyin minal ansar, faqultu ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Tuba lihada, musfurun min asafiril jannati lam ya'malis su'a wa lam yudrikhu. Qala, awa ghayra dhalika. Ya Aisyatu, inna allaha khalaqalil jannati ahlan. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wa khalaqalil nari ahlan. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari kaum Ansor. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, beruntunglah anak ini. Ia akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga. Ia belum berbuat kejelekan sama sekali dan belum menjumpai masa terkena dosa karena belum balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, atau bahkan selain itu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan untuk mereka untuk surga sejak mereka berada dalam tulang-tulang sulbi ayah-ayah mereka. Dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah ciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Nah sebelumnya Aisyah itu lihat ada anak dari kaum Ansor. Lantas dipastikan anak ini dia sudah berada di surga. Ya, dia ketika meninggal dunia dijamin baginya untuk masuk surga. Atau dipastikan dia masuk surga. Maka Nabi SAW tegur ini Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah ciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk surga sejak mereka berada pada tulang sulbi ayah-ayah mereka. Begitu juga Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Kesimpulannya nanti kalau ini orang muslim, anaknya memang anak seorang muslim, walaupun itu belum balik, sudah dipastikan dia masuk surga. Namun tidak boleh ditentukan dengan nunjuk person atau nunjuk bayi ini pasti masuk surga. Gak boleh tentukan pasti seperti itu. Nah keterangan selanjutnya makin jelas di bahasan berikut. Bagaimana dengan anak orang muslim dan orang musyrik yang belum balik? Nah, bagaimana dengan anak dari orang muslim dan orang musyrik yang belum balik? Apakah sudah dipastikan masuk surga? Lanjut. Mengenai hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat, anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka ia termasuk penghuni surga, karena ia belum terbebani syariat. Syarah Sahih Muslim, jilid 16, halaman 207. Namun Imam Nawawi setelah itu menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti kita tunjuk person bahwasannya anak ini dipastikan masuk surga. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, yang dimaksud tentang hadis di atas adalah tidak boleh memastikan kalau seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. walau itu anak kecil yang belum dibebankan syariat, tetap tidak boleh dipastikan. Nah, kalau pastikan itu enggak boleh. Artinya nunjuk, ini bayi A dari anaknya ini, bapaknya itu muslim, bayi ini kita yakin masuk surga dia. Kalau nunjuk enggak boleh. Namun kalau kita katakan secara umum, setiap bayi yang dia itu dari orang muslim, maka nantinya masuk surga. Bilang aja seperti itu, tidak nunjuk pada persen tertentu. Nah, itu untuk bayi muslim. Ya, kalau ada yang meninggal dunia sebelum balik, karena kan belum dibebani syariat, maka intinya nanti di surga, nanti bayi tersebut pada hari kiamat berada di surga. Nah, sekarang untuk orang musyrik gimana untuk bayinya? Boleh jadi kan dia dapat dakwah, dia dapati ketika itu dai yang nanti mengingatkan. Namun ini masalahnya belum balik. Apakah dipastikan masuk surga atau masuk neraka? Kita lihat pembahasannya. Sedangkan untuk anak-anak orang musyrik terjawab dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, beliau menjawab, "Allahu a'lam bima kanu 'amilin." Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih. Ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik. Beliau jawab, "Allahu a'lamu bima kanu 'amilin." Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Apa maksudnya? Coba lihat perkataan Ibnu Qayyim nanti makin jelas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah Allah mengetahui amalan mereka nantinya seperti apa jika mereka terus hidup. Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika diuji, begitu pula Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika berada di dunia. Ketika diuji, Allah tahu mana di antara mereka yang bermaksiat, sebagaimana Allah tahu bagaimana jika mereka berada di dunia. Itulah ilmu Allah. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya hal itu terjadi. Nah, lihat. Kalau di dunia anak ini misalnya diteruskan nih, tidak meninggal dunia, dia dibiarkan hidup terus, Allah tahu nanti dia mau jadi apa. Namun ini ditakdirkan dia meninggal dunia. Namun kalau ini lanjut hidup, Allah tahu, oh dia ini anak yang taat, orang yang taat nantinya. Allah tahu ini orang ini ya jadi ahli maksiat, penuh kekufuran. Allah tahu itu. Intinya ilmu Allah, Allah tahu yang sudah terjadi, kemudian Allah tahu yang akan terjadi, kemudian Allah juga tahu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Tiga hal di sini ya. Yang pertama, Allah tahu yang sudah terjadi. Yang kedua, Allah tahu yang akan terjadi. Besok kapan itu terjadinya, bagaimana. Yang ketiga, Allah juga tahu ini yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi bagaimana. Allah tahu seperti itu. Maka seandainya bayi ini tadi meninggal dunia tadi, seandainya besar, Allah tahu, oh dia jadi seorang muslim, oh atau dia tetap dalam keadaan kafir, maka orang musyrik nanti seperti itu. Sehingga kesimpulannya untuk bayi orang musyrik atau untuk anak orang musyrik, jawabannya adalah apakah masuk surga atau neraka, nantinya di akhirat punya ujian tersendiri. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim tadi, nanti di akhirat mereka itu diuji. Tidak dipastikan juga masuk surga langsung, diuji. Dan Allah tahu nanti dengan ujian ini, oh di dunia dia nanti kelakuannya seperti itu pula. Seandainya dia hidup terus ya kelakuannya seperti itu. Allah tahu yang terbaik juga. Allah tahu yang nasibnya nanti bagaimana. Ya, setelah diuji tadi. Oh diuji, ternyata ketika diuji nanti di akhirat dia itu hamba yang taat. Oh berarti di dunia juga seperti itu. Ketika diuji di akhirat, oh dia itu ahli maksiat, kufur pada Allah. Berarti nanti di dunia juga sebenarnya seperti itu pula. Jadi kesimpulannya untuk bayi atau anak orang musyrik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu bahasan lagi kita lihat pembahasan at-tazhib. Baik, kita lihat Adz-Dzhib. Bisa lihat di matannya, kita masih membahas sebab mandi wajib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ikhwan fil din wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan lanjut lagi pembahasan at-tadhhib setelah terakhir kita bahas pembatal-pembatal wudu. Kita lihat ya, kemarin pembatal wudu itu ada 10. Sekarang kita lihat yang diwajibkan, sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi, atau sebab-sebab mandi wajib. Monggo dibaca matanya. Perkara yang mewajibkan mandi. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya' thalathatun tashriku fiha ar-rijalu wan-nisa'u wa hiya altiqa'u khitanain wal wa inzalul mani wal maut wa thalathatun tahtasu bihan nisa wa hiya al hasdu wal haidu al haidu wan nifas wal wilada. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 di antaranya mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 lainnya khusus untuk wanita. Untuk laki-laki dan wanita, yang pertama bertemunya 2 khitan, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal. Khusus untuk wanita, yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga melahirkan. Nah, kita lihat sebab mandi wajib. Salah satu tashtariku fi harrijalu wa nisa'u wa hiya iltiqa'ul kitanain wa inzalul mani wal maut. Yang menyebabkan mandi wajib ada 6. 3 itu ada pada laki-laki dan perempuan. Artinya sama, ada pada laki-laki dan perempuan. Yaitu yang pertama bertemunya 2 kemaluan, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga kematian. Kemudian wasalah satu takhtas subihan nisa, ada 3 lagi yang khusus bagi wanita, yaitu wahiya al haidu, yaitu haid, wan nifasu nifas, wal wiladatu wilada melahirkan. Nah, sekarang kita baca sebab-sebab tadi satu persatu, ada dalilnya disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Ghawal. Bisa dibaca. Yang pertama, tempat khitan bagi laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala kemaluan sebelum dikhitan. Sedangkan bagi perempuan adalah kulit yang berada di bagian atas kubul, dekat tempat keluarnya kencing. Maksud bertemunya 2 khitan adalah kedua kelamin saling berhadapan, yaitu dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Tepatnya kalimat ini merupakan bentuk majas dari jima, hubungan badan. Imam Bukhari dalam hadisnya nomor 287 dan Imam Muslim nomor 248 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'ibal arba'i tsumma ja'abihal arba" su'abihal arba summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Jika seseorang berada di atas keempat anggota badan istrinya kemudian membuatnya payah, maka wajib baginya mandi. Dalam riwayat Muslim, wa in lam yungzil, walaupun tidak keluar mani. Maksud keempat anggota badan adalah kedua paha dan kedua betis wanita. Maksud membuatnya payah adalah bentuk kinayah dari usaha memasukkan penis ke dalam kemaluan istrinya. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya mandi karena melakukan jima, walaupun tidak sampai keluar mani, sebagaimana diungkapkan secara jelas oleh riwayat Muslim. Sampai situ saja? Iya. Baik. Sebenarnya ada riwayat lain lagi. Yang terjemahan itu dia pakai kitab lama kayaknya. Iya. Dia pakai kitab lama, penjelasannya kurang lengkap. Ini kitab baru. Ada lagi riwayat, kalau tadi cuma satu riwayat saja dari Abu Hurairah, ada juga dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jalasa baina syu'abil arba wa massal khitan al-khitan faqad wajib al-ghusl." Jika seseorang itu telah berada pada empat anggota tubuh dan bertemu dua khitan, yaitu bertemu dua kemaluan, maka wajib mandi ketika itu. Ada lagi riwayat dalam Tirmizi juga sama, dalam Muwatta juga sama, dan kesimpulannya tadi yang dimaksud dengan pembahasannya adalah hubungan intim. Kemudian berarti kesimpulannya hubungan intim menyebabkan mandi wajib walaupun tidak keluar mani. Nah, sekarang sebab yang kedua dibaca lagi. Mengenai wajibnya mandi kerana keluar mani, Imam Bukhari dalam hadis nomor 278 dan Muslim hadis nomor 313 meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Haruskah perempuan mandi jika bermimpi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air, yaitu mani dan cairan yang keluar dari perempuan ketika berjima." Maksud bermimpi dalam hadis di atas adalah bermimpi bahwa dia disetubui. Imam Abu Dawud dalam hadis nomor 236 dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah pada dirinya, namun dia tidak ingat mimpi apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia harus mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi namun tidak mendapati ada yang basah pada dirinya. Beliau menjawab, tidak ada kewajiban mandi baginya. Ummu Sulaim berkata, perempuan yang itu melihat ada yang basah, apakah wajib baginya untuk mandi? Beliau menjawab, ya, perempuan itu adalah partnernya laki-laki. Artinya sama dengan mereka dalam akhlak dan tabiat. Seakan-akan mereka itu diambil dari laki-laki. Taib. Di dalam hadis ini juga disebutkan tentang sebab mandi wajib lagi. Yaitu karena keluar mani. Dalam hadis Ummu Salamah. Ummu Sulaim. Istrinya Abu Talha, ibunya Anas. Itu datang menghadap Rasulullah SAW. Dia tanya pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Falalal mar'a min ghuslin idza ihtalamat. Apakah wanita juga tetap mandi wajib ketika dia itu dalam keadaan mimpi basah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am." Namun ketika bangun tidak melihat ada sesuatu yang basah, berarti tidak wajib mandi. Berarti standarnya apa di sini wajib mandinya? Keluar mani. Berarti keluar mani walaupun di situ bisa jadi dia enggak sadar mimpi juga. Tapi ketika bangun tidur keluar mani, maka tetap wajib mandi. Azan terlebih dahulu. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an dari pembahasan kali ini. Kita sudah bahas dua sebab mandi wajib. Yang pertama karena hubungan intim walaupun tidak keluar mani. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah keluar mani. Tadi misalnya dalam mimpi basah, dia mimpi keluar mani, ada sesuatu yang basah ketika bangun, maka mandi wajib. Namun kalau dia mimpi tidak keluar mani ketika bangun, tidak terasa ada yang basah, maka ketika itu tidak wajib mandi. Kesimpulannya seperti itu. Nanti yang tentang kematian, haid, nifas, dan wiladah, insyaallah pembahasan berikut kita bahas. Ustadz, bagaimana jika ibu saya sholat di akhir waktu dan bapak saya tidak pernah sholat? Apa boleh setiap waktu sholat saya WA menanyakan apakah mereka sudah sholat? Takutnya nanti banyak tersinggung. Baiknya bertemu langsung, kemudian ada nasihat-nasihat sampaikan atau beri contoh langsung pada orang tua ketika bertemu. Nah, itu sambil memberikan nasihat itu lebih enak nasihat itu masuk dibandingkan dengan jalur WA. Atau ketika telepon bisa tanyakan langsung daripada cuma sekedar pesan saja. Bagaimana hukum membeli emas secara online melalui marketplace, semisal Shopee, namun menggunakan metode pembayaran COD, yang mana pihak ekspedisi yang mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli di saat yang bersamaan. Transaksinya via online, terus emas dibawa baru nanti COD. Emas ada baru uang ada, berarti ya dan biaden. Kalau seperti itu terpenuhi, uang ada, emas ada, satu kali waktu langsung ditukar, sah jual belinya. Yang masalah itu jika emasnya ada, uangnya ada, namun salah satu tertunda, maka jatuh dalam riba nasiah. Ustaz, saya bingung tentang pernyataan surga atau neraka sudah berpenghuni. Tadi ada pernyataan surga dan neraka sudah berpenghuni? Enggak kan? Surga dan neraka benar ada. Yang kedua, surga dan neraka sudah ada. Berpenghuni enggak? Tadi enggak disebut. Terus yang ketiga, surga dan neraka nanti kekal. Nah, tentang berpenghuni saat ini belum, karena belum ada hisab. Nanti ketika sudah ada hisab baru berpenghuni. Ustaz, saya pernah dengar kalau umat Islam itu masuk neraka dulu. Sedangkan tadi disebutkan kalau kekal dalam surga atau neraka. Kalau iya, adakah muslim yang langsung masuk surga? Iya, ada. Jadi ada muslim yang masuk neraka dulu, kemudian nanti masuk surga. Kemudian ada yang dihisap, hisapnya ada, namun langsung dia masuk surga. Ada yang tidak pakai hisap sama sekali, tidak ada siksa, langsung juga masuk surga. Jadi ada dua model berarti kesimpulannya. Ada yang muslim masuk neraka dulu, kemudian masuk surga. Ada yang masuk surga secara langsung. Dalam hadis membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Bagaimana yang seperti apakah bagi benar? Dalam hadis membaca satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Kebaikan yang seperti apakah itu Ustaz? Artinya kebaikannya dilipat gandakan jadi 10. Seperti Nabi SAW pernah menyebut tentang zikir. Ada yang baca subhanallah 10 kali ba'da sholat, alhamdulillah 10 kali ba'da sholat, Allahu Akbar 10 kali. Satu harinya dikalikan 5 jadi 150. Karena jumlahnya tadi 30 kali 5, 150. Maka Nabi SAW katakan, iya 150 di lisan. Kemudian dalam timbangan dikalikan 10 lagi jadi 1500. Berarti pahalanya dilipat gandakan jadi 1500. Berarti di sini 10 kali lipatnya itu dilipat gandakan seolah-olah kita lakukan 10 kali kebaikan padahal cuma satu. Bagaimana cara kita tahu suatu hal? Apakah hal tersebut ilmu atau syubhat? Apa sajakah tolak ukurnya? Kalau sumbernya jelas, Al-Quran, hadis, kemudian pemahamannya jelas, dan para ulama yang bahas juga dengan pembahasan yang jelas, maka yang dibahas tadi itu adalah ilmu. Namun kalau itu dibawakan dalil, meskipun dibawakan dalil, namun penjelasannya tidak jelas, kemudian tidak didukung juga dengan pernyataan ulama yang jelas, maka itu bukan ilmu, namun itu syubhat. Bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk? Hanya mengingat Allah semata. Khusyuk itu sebabnya banyak sekali. Dan sebab khusyuk itu tergantung. Nanti ada yang dari faktor dari luar, ada dari faktor dari dalam. Faktor dari luar itu misalnya ketika sholat ada persiapan-persiapan dulu. Tidak boleh tergesa-gesa, wudunya sempurna. Kemudian ketika di saat mau sholat dia tempat sholat dalam keadaan bersih, tidak dengan penuh debu. Karena kalau penuh debu misalnya nanti dia ketika bergerak nanti memperhatikan debu ketika sujud misalnya, mengganggu lagi ketika sholat. Itu faktor luar. Faktor dalam, banyak-banyak merenungkan apa yang dibaca ketika sholat menghadap ke tempat sujud. Semuanya kembali pada khusyuknya sholat itu perlu pelajari sifat sholat Nabi SAW secara sempurna. Itu kuncinya. Kalau mau jelaskan detail panjang sekali. Ya, mau detailnya pelajari sifat sholat Nabi SAW secara sempurna, maka nantinya akan mengetahui bagaimana khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk yang benar kalau mengikuti tuntunan Nabi. Apakah mandi dengan air hangat masih dapat mensucikan dikarenakan ada uzur? Misalnya sakit demam, boleh? Dia ketika itu junub, maka junubnya dengan air hangat ketika mandi boleh. Dan mandinya dikatakan sah. Yang penting airnya dalam keadaan suci. Wallahu'alam bisawab, ini yang kita bahas. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari Kamis. Ada kajian di Masjid Pengundelangan. Bagi yang mau ikut daurah hari Rabu besok, bisa datang jam 11. Dan pendaftarannya bisa dilihat di Instagram kami. Nanti ada info untuk pendaftaran. Diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Demikian, itu saja yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika.